anak-anak Indonesia yang hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Raka Sang Pemberani. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama. Anak-anak, Raka adalah seorang anak nelayan yang pemberani. Dia baru kelas 6 sekolah dasar, namun badannya besar dan tegap. Raka mempunyai adik bernama Sigit. Suatu hari, Raka membantu bapaknya menyiapkan peralatan untuk melaut. Pak, ya? Ember dan peralatan lainnya saya bawa dulu ya ke perahu. Ya, tapi jangan lupa senternya juga dibawa. Ya, Pak. Raka, ini pisang rebusnya kamu masukkan ke dalam perahu juga ya, untuk bekal Bapak melaut. Ya, Bu. Nanti biar Raka taruh di perahu Bapak. Kak, aku ikut ke perahu ya. Boleh, Git. Ini tolong kamu bawakan ember dan senternya, biar kakak Raka yang bawa jaring dan bekalnya. Raka dan Sigit kemudian pergi ke pantai tempat bapak menambatkan perahu. Git, coba sini embernya biar kak Raka masukkan ke dalam perahu. Ini kak, ember dan senternya. Raka, sudah dimasukkan semua peralatan yang bapak perlukan? Sudah pak. Ember, senter, jaring, dan bakul sudah saya masukkan semua. Pisang rebus dari ibu juga sudah saya taruh di perahu, Pak. Ya, kalau begitu, ayo bantu Bapak mendorong perahu ini ke laut. Ah, itu Paman Amir juga siap membantu? Baik, Pak. Saya akan membantu Bapak mendorong perahu ini. Hati-hati, Pak. Semoga besok pagi Bapak membawa pulang ikan yang banyak. Iya. Raka memandang kepergian bapaknya ke laut. Sigit dengan diam-diam meninggalkan Raka menuju pantai. Sigit berbaur dengan pengunjung pantai dan dia mulai bermain air. Asiknya. Dek, jangan bermain dengan ombak. Ayo menepi. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa kok mandi di laut. Sigit tidak menghiraukan nasihat pengunjung pantai tersebut. Dia tetap bermain dengan ombak. Hingga suatu saat, ombak besar datang. Sigit berdiri menghadangnya. Tolong! Adik itu, tolong! Ada apa, Bu? Ada apa? Ada anak terbawa ombak. Tanpa pikir panjang, Raka berlari menuju laut. Dia masih melihat seorang anak yang timbul tenggelam di laut. Raka dengan berani mengejar anak tenggelam yang ternyata adalah Sigit, adiknya itu. Sigit sudah lemas saat Raka berhasil meraihnya. Raka akhirnya bisa membawa Sigit keluar dari air. Raka membawanya menepi dan membaringkannya di pasir. Raka menelengkupkan Sigit dan berusaha mengeluarkan air yang terminum oleh Sigit. Sigit, ayo muntahkan airnya, Dek. Ayo, Dek, sadarlah. Raka, bagaimana adikmu? Ayo, sadarlah, Nak. Sadar, Sigit. Jangan panik, Bu. Aku sedang berusaha menolong Sigit. Tapi kenapa Sigit tidak segera sadar. Oh, ya Tuhan, tolong selamatkan anakku. Ayo Dek, muntahkan. Ayo muntahkan. Ya Tuhan, selamatkan adikku. Raka terus berusaha mengeluarkan air yang tertelan oleh Sigit. Ibu terus berdoa sambil menangis melihat Sigit yang belum sadar juga. Hingga akhirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyadarkan anakku. Sigit, kamu sadar nak? Saya di mana Bu? Kamu di pantai nak. Kamu baru saja pingsan tadi. Apa yang terjadi denganku Bu? Kamu tadi terbawa ombak Dek. Iya nak. Kak Raka yang telah menolongmu. Terima kasih Kak. Sudahlah Dek. Yang penting kamu selamat ya. Ya, lain kali jangan menentang ombak yang datang ya nak ya. Kamu masih kecil, tubuhmu tidak akan kuat menahan ombak yang datang. Iya Bu, Sigit menyesal karena tidak berhati-hati. Maafkan aku ya Kak. Aku telah membuat Kakak dan Ibu cemas. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya Dek, tidak apa-apa. Nah, ayo sekarang kita pulang ya. Lihat, baju kalian basah semua. Kalau tidak segera ganti baju, nanti kalian bisa kedinginan. Ayo Bu, saya juga sudah kedinginan nih. Biar Sigit saya gendong saja Bu. Nah anak-anak, Raka, Ibu dan Sigit kemudian pulang ke rumah. Tak lupa Ibu berterima kasih kepada para pengunjung yang ikut membantu menolong Sigit. Anak-anakku yang pintar, demikianlah cerita tentang Raka sang pemberani. Senang bukan mendengarkan ceritanya? Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Kalian semua harus berhati-hati dalam setiap perbuatan. Jangan menyepelekan nasihat orang tua atau siapapun. Karena nasihat mereka itu untuk kebaikan dan keselamatan kita. Nah, anak-anakku yang pintar dan hebat, sampai di sini dulu Ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam cerita yang lain. Dadah!